Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita persiapkan untuk pembacaan brosur di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 1 September 2013 bertepatan dengan 25 Syawal 1434 Hijriah. Salat sunnah bagian kedua. C. Salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid ialah istilah yang diberikan bagi salat sunnah ketika memasuki sebuah masjid atau musola atau langgar dan dikerjakan sebelum duduk. Cara pelaksanaannya, 2 rakaat dan dengan bacaan sir atau tidak nyaring. Dalil pelaksanaannya, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini. Rawahul Bukhari. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum salat 2 rakaat. Hadis Sahih riwayat Bukhari juz 2 halaman 51. Dan juga An Jabir bin Abdullah qala, dakhala rajulun al-masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu yaumal jum'ati faqala, asallaita? Qala, la. Qala, qum fasholli rak'ataini. Rawi Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ada seorang laki-laki masuk masjid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah pada hari Jumat. Kemudian beliau bertanya, apakah kamu sudah sholat? Orang tersebut menjawab, belum. Beliau bersabda, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Hadis Sahih riwayat Muslim juz 2 halaman 596. Demikian pula An Jabir bin Abdullah qala, jaa Sulaikun al-Ghatafani yaumal jum'ati wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fajalasa. Faqala lahu, ya Sulaik, kum farka' rak'ataini wa tajawwaz fihima. Tsumma qala, idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu falyarka' rak'ataini wal yatazawwaj fihima. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid pada hari Jumat lalu duduk. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Lalu beliau bersabda, "Hei Sulaik, berdirilah, salatlah 2 rakaat dan ringankanlah." Kemudian beliau bersabda lagi, apabila seseorang di antara kalian datang ke masjid pada hari Jumat dan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat dengan ringan. Hadis Sahih riwayat Muslim juz 2 halaman 597. D. Sholat sunnah intidhor. Sholat sunnah intidhor ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum imam naik ke mimbar atau sebelum azan pada hari Jumat. Waktunya, sejak masuk masjid di hari Jumat hingga imam naik ke mimbar atau azan diserukan. Cara pelaksanaan dan bilangan rakaatnya, 2 rakaat dengan 1 salam, dengan sir, yakni suara yang lembut, dan tidak terbatas bilangan rakaatnya. Boleh dikerjakan menurut kemampuan dan kehendak masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Mani ghtasala summa atal jum'ata fa sallama kuddiralahu summa ansata hatta yafrugha min khutbatihi summa yusalli ma'ahu ghufiralahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu salasati ayyamin. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat kemudian datang ke salat Jumat lalu salat seberapa ia mampu, kemudian dia diam sehingga khatib selesai berkhutbah, lalu salat bersama imam, niscaya diampuni dosanya antara dua Jumat dan tiga hari sesudahnya. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 587. Salat sunnah ba'diyah Jum'ah. Bila dikerjakan di masjid 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. An-Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian salat Jumat, maka hendaklah salat sesudah itu 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 600. Bila dikerjakan di rumah 2 rakaat. An Abdillah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla az-zuhri raka'ataini wa ba'daha raka'ataini wa ba'dal maghribi raka'ataini fi baitihi wa ba'dal isya'i raka'ataini wa kana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansharifa fa yusalli raka'ataini. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu salat sebelum duhur 2 rakaat dan sesudahnya 2 rakaat, dan sesudah maghrib 2 rakaat di rumahnya, dan sesudah isya 2 rakaat. Dan beliau tidak sholat sesudah Jumat, melainkan setelah pulang beliau lalu sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 225. An Abdillah bin Umar annahu kana idza shallal jum'ata in sarafa fasalla sajdataini fi baitihi summa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya dia apabila selesai salat Jumat lalu pulang, kemudian salat 2 rakaat di rumahnya. Kemudian ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian itu. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 358, nomor 1130. Keterangan. Salat sunnah sesudah Jum'ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya 2 rakaat di rumahnya. Sedang menurut hadis yang pertama, salat ba'diyah Jum'ah itu 4 rakaat. Maka ini bisa diambil suatu pengertian bahwa yang 4 rakaat itu dikerjakan di masjid. F. Salat sunnah istisqa. Salat sunnah istisqa ialah salat sunnah yang dikerjakan untuk memohon hujan dikala lama tidak turun hujan. Cara pelaksanaan dan bilangan rakaatnya. Cara pelaksanaannya ada 2 macam. A. Bersama-sama ke tanah lapang, berpakaian sederhana dan dengan merendahkan diri serta penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diadakan khutbah dan berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Lalu berpaling menghadap kiblat dengan tetap berdoa. Setelah itu salat 2 rakaat dengan suara nyaring atau jahr. B. Bila dilakukan pada hari Jumat, maka cukup dengan berdoa ketika khutbah Jum'ah, yaitu ya Allah berilah kami hujan 3 kali, atau dengan lafaz Allahummaskina Allahummaskina Allahummaskina, ya Allah berilah kami hujan 3 kali. Dalil-dalil pelaksanaannya. An Aisyata radhiyallahu anha qalat syakan nasu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam quhutul matari fa amara bi minbarin fa wudi'a lahu fil musalla wa wa'adan nasa yawman yakhrujuna fi qalat Aisyatu fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syamsi fa qa'ada 'alal minbari fa kabbara sallallahu alaihi wasallam wa hamidallaha 'azza wa jalla summa qala innakum syakautum jadba diyarikum wastikharal matari an ibani zamanihi ankum wa qad amarakumullahu 'azza wa jalla an tad'uuhu wa wa'adakum an yastajiba lakum summa qala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid allahumma antallah la ilaha illa anta alghaniyyu wa nahnul fuqara'u anzil 'alainal ghaisa waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hinin summa rafa'a yadayhi falam yazal fir raf'i hatta bada bayadu ibtaihi summa hawwala ilan nasi dhahrahu wa qalaba aw hawwala rida'ahu wa huwa rafi'un yadayhi summa akbala alan nasi wa nazala fa shalla rak'ataini rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, orang-orang telah datang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tidak adanya hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar diadakan mimbar. Lalu mereka menyediakannya di tanah lapang tempat sholat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan satu hari supaya orang-orang berkumpul di tempat itu. Aisyah melanjutkan ceritanya, maka pada hari yang telah ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu matahari terbit. Kemudian beliau berdiri di mimbar, lalu bertakbir dan memuji Allah Azza wa Jalla. Setelah itu beliau berdoa, sesungguhnya kalian mengadu kekeringan dan keterlambatan hujan daripada waktu yang biasa. Sedang Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan agar kalian memohon kepadanya, dan dia menjanjikan akan memperkenankan permohonan kalian. Kemudian beliau berdoa, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Raja di hari pembalasan. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Dia berbuat apa yang dikehendakinya. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Yang Maha Kaya, dan kamilah yang sangat membutuhkanmu. Turunkanlah atas kami hujan, dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan untuk kami kekuatan dan bekal hingga satu masa. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan tetap demikian itu sehingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Setelah itu beliau berpaling membelakangi orang ramai dan membalikkan atau memindahkan selendangnya. Lalu beliau tetap mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau menghadap kepada khalayak ramai. Lalu beliau turun dari mimbar dan sholat dua rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 304. An Anas bin Malik anna rajulan dakhala al masjid yauma jumu'atin min babin kana nahwa daril qada'i wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthubu. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman summa qala, ya Rasulullah, halakatil amwalu wa anqata'atis subulu fa'allaha yughisna. Qala faraba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi summa qala, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Rawi Muslim. Dari Anas bin Malik bahwasanya ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jumat dari pintu arah Darul Qadha. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Lalu ia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, telah binasa hewan-hewan dan terputus perjalanan. Mohonkanlah agar Allah memberi hujan kepada kami." Anas berkata, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, berilah kami hujan 3 kali. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 612. An Anas bin Malik yadhkuru anna rajulan dakhala yawmal jum'ati min babin kana wijahal minbari wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthubu fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman faqala ya Rasulullah halakatil mawashi wa qata'atis subulu fad'allaha yughisuna qala farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi faqala Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina. Qala Anasun, wala wallahi ma nara fis samai min sahabin wala qaza'atin wala syai'an wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala darin. Qala fatala'at min waraihi sahabatun mislut tursi. Falama tawassatatis sama'an tasharat summa amtarat. Qala wallahi ma ra'aina syamsa sittan summa dakhala rajulun min dhalikal babi fil jum'atil muqbilati wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthubu fastaqbalahu qa'iman faqala ya rasulullah halakatil amwalu wa qata'atis subulu fad'allaha yumsikha qala farafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi summa qala Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal ikami wal jibali wal zirabi wal audiyati wa manabitis syajari qala fangkotaat wa harajna namsi fis syamsi qala syarikun fasaltu anasan ahuwar rajulul awalu qala la adri rawal bukhari dari Anas bin Malik ia menceritakan pada suatu hari Jumat, ada seorang laki-laki masuk ke masjid dari pintu yang berhadapan dengan mimbar ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Orang itu berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan berkata, Ya Rasulullah, hewan-hewan ternak telah binasa dan jalan-jalan terputus. Karena itu, mohonlah kepada Allah agar dia menurunkan hujan untuk kita. Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengangkat dua tangan beliau dan berdoa. Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Anas berkata, demi Allah, sebelumnya kami tidak melihat sedikit pun awan di langit maupun gumpalan mendung. Tidak ada dari balik sebuah rumah pun antara kami dan Bukit Salak. Anas berkata, tetapi tiba-tiba kami lihat awan naik dari belakang bukit seperti perisai. Setelah berada di tengah langit, awan itu terus menyebar dan kemudian hujan pun turun. Anas berkata, demi Allah, kami tidak dapat melihat matahari selama 6 hari. Kemudian pada hari Jumat berikutnya, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhutbah, ada seorang laki-laki datang dari pintu itu juga menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, telah binasa harta benda dan telah putus jalan-jalan. Karena itu, berdoalah kepada Allah agar Dia menghentikan hujan." Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengangkat kedua tangan beliau kemudian berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami dan janganlah di atas kami. Ya Allah, turunkanlah di bukit-bukit, di gunung-gunung, di belukar-belukar, di lembah-lembah dan tempat-tempat pemohonan." Anas berkata, "Kemudian hujan pun berhenti dan kami dapat keluar berjalan di bawah sinar matahari." Syarik berkata, aku bertanya kepada Anas, apakah laki-laki itu orang yang dahulu juga? Jawab Anas, aku tidak tahu. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 16, bersambung. Do-